Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hu ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح قراءة كتاب التحفة الثانية شرح المقدمة الأجرامية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. Di mana pada pertemuan terakhir kita sudah selesai pada tanda fi'il, atau sudah masuk pada tanda fi'il qad, ya, bahwa fi'il fi'il madhi, afwan, bahwa qad itu menjadi tanda fi'il fi'il madhi dan fi'il mudhari', fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Nah, dan qad ketika masuk pada fi'il madhi dia bermakna tahqiq dan takrib, sementara ketika masuk pada fi'il mudhari' dia bermakna taqlil, taksir, kemudian juga bisa bermakna tawakku dan juga bermakna at-tahqiq, juga bisa bermakna at-tahqiq. Nah, dan yang dimaksud dengan qad di sini adalah qad al-harfiyah, qad yang berupa isim, untuk mengecualikan qad yang berupa qad yang berupa huruf, untuk mengecualikan qad yang berupa isim, yang mana qad ini adalah isim bermakna hasbu, ya, yang i'rabnya mabni ala sukun. Sudah berlalu kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian selanjutnya masih dalam tanda fi'il, kata Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala pada tanda fi'il yang kedua, wa amma as-sinu wa sawfa fayadkhulani 'ala al-fi'l al-mudhari'i wahdahu wa huma yadullani 'ala at-tanfisi. Adapun sin dan saufa, ya, maka dia masuk pada fi'il mudhari' saja, masuk pada fi'il mudhari' saja, dan di mana sin dan saufa ini masuk dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari', dan menunjukkan dia hanya masuk pada fi'il mudhari' saja, yakni tidak menunjukkan tidak masuk pada fi'il madhi, dan keduanya menunjukkan at-tanfis. Menunjukkan mana at-tanfis? Apa itu at-tanfis? Ya. Kata beliau, wa ma'nahu al-istiqbal. Dan makna at-tanfis adalah al-istiqbal. Bermakna akan datang. 6. Kata beliau, yakni akan, baik sin dan saufa sama-sama bermakna akan. 6. Sebagaimana yang sudah diisyaratkan sebelumnya bahwa khilaf di kalangan para ulama mengenai makna atau makna yang ditunjukkan oleh mudhari', makna waktu yang ditunjukkan oleh mudhari', hakikatan apakah hanya menunjukkan zamanul hal saja ataukah hal sekaligus mustakbal di waktu yang bersamaan. Ya. Bagi yang mengatakan bahwa mudhari' itu menunjukkan zamanul hal dan mustakbal secara bersamaan, maka masuknya sin ini menghilangkan kemungkinan sin bermakna kemungkinan mudhari' bermakna hal. Ya, dia murni bermakna mustakbal. 6. Sin maupun saufa sama-sama membuat fi'il mudhari' bermakna mustakbal dan tidak bermakna hal. Namun perbedaannya, illa anna sina aqallu istiqbala min saufa. Hanya saja sin lebih sedikit istiqbalnya dibandingkan saufa. Nih, kalau kita permisalkan sin itu besok, maka saufa misalnya pekan depan. Kalau sin bulan depan, maka saufa misalnya tahun depan. Misal. Karena itulah kebanyakan, tidak semua, dalam Al-Quranul Karim, ketika disebutkan kejadian-kejadian yang akan datang namun terjadinya masih di dunia, maka didatangkan dengan huruf sin, sementara semua kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat didatangkan dalam bentuk saufa yang menunjukkan lebih jauh. Nam, fa amma sinu fa nahu qawlihi ta'ala sayaqulu sufaha'u minan nas. Akan orang-orang bodoh di antara manusia akan mengucapkan. Kapan mereka mengucapkannya? Di dunia mereka akan mengucapkan. Makanya pakai sin. Sayaqulu lakal mukhallafun. Orang-orang yang tertinggal, yakni tidak ikut, yang absen dari ikut berperang, mereka akan berkata kepadamu. Kapan? Nanti setelah kamu pulang perang. Tapi di dunia. Wa amma saufa, adapun saufa, fa nahwu qawlihi ta'ala wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat Allah akan memberikan kepadamu pemberian yang membuat kamu ridho. Saufa nuslihim nara. Kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Saufa yu'tihim ujurahum. Kelak mereka akan diberikan pahala mereka. Yani pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Maka ini yang kita sudah sebutkan tadi, bahwasanya saufa ya kebanyakannya dalam Al-Quran digunakan untuk apa? Untuk kejadian-kejadian setelah hari kiamat. 6. Ini selesai tanda sin dan saufa. Kemudian qala rahimahullahu taala, dan sin dan saufa sebagaimana sudah disebutkan tanda khusus untuk fiil mudhari. Summa qala rahimahullahu amma ta'nits sakinatu. Adapun ta ta'nits yang sukun dikatakan ta karena dia huruf ta, dikatakan ta'nits karena dia menunjukkan bahwa fa'il dari fi'il tersebut adalah mu'annas. Dan dikatakan sakinah karena tidak ada harokatnya, tidak berharokat, yakni sukun. Untuk ta'nits sakinah kata beliau fatadkhulu 'alal fi'lil madhi duna ghairihi. Dia merupakan tanda khusus untuk fi'il madhi tidak selainnya, yakni tidak bisa masuk ta'nits sakinah pada fi'il mudhari, demikian pula pada fi'il amr. Apa tujuan dari ta'nits sakinah dipasangkan ke fi'il madhi? Wal gharadu minha ad-dalalatu ala anna al-ism alladhi usnida hadzal fi'lu ilayhi muannas. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa isim yang fi'il disandarkan kepadanya, ya simpelnya fa'il gitu ya, simpelnya fa'il. Fa'ilnya adalah muannas. Ya. Sawa'un kana fa'ilan, baik yang diisdatkan, disandarkan kepadanya itu berupa fa'il. Nahwu qalat Aisyatu ummul mu'minin. Ya. Syahidnya qalat. Am kana naiba fa'il. Naiba fa'il. Yani naibul fa'il ya. Namanya naibul fa'il berarti sama saja hukumnya dengan fa'il. Nahwu furishat daruna bil busud. Ya, rumah kita dihampari dengan busud. Yani terpal apa? Enam. Ini ya, alas gitu. Nah. Ini ta'nits sakinah. Ia menunjukkan bahwasanya ya Aisyah ini mu'annas. Kenapa? Karena fi'il dari qala dipasangi ta'nits sakinah. Sebagaimana dar itu dihukumi mu'annas. Dar itu dihukumi mu'annas. Kenapa? Dari mana kita tahu dar itu mu'annas padahal tidak ada ta'al marbutah di situ? Dikarenakan apa? Fi'il madinya bisa ditambahkan ta'nits sakinah. Menunjukkan bahwa naibul fa'ilnya dalam hal ini daru adalah mu'annas. Adalah mu'annas. Taib. Ini tanda fi'il madhi ta'nits sakinah. Dan penulis rahimahullahu ta'ala. Ya. Apa? Untuk kita tambahkan dulu. Kita bacakan dulu ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Wal muradu annaha sakinah fi asli wad'iha. فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء السكينين. Yang dimaksud dengan ta'nits sakinah ketika dikatakan dia sukun, yakni asal peletakannya, asalnya dia sukun. Maka kalau ditemukan dalam sebagian kalimat ada ta'nits yang jelas-jelas dia ta'nits sakinah tapi berharokat, dan berharokatnya itu bukan karena asal peletakannya melainkan kebutuhan darurat, yaitu untuk mencegah takhallus, mencegah dari iltiqa'i sakinain, bertemunya dua sukun, maka itu tidak mengeluarkan dia dari penamaan ta'nits sakinah. Nah, fi nahwi qawlihi ta'ala wa qalat ikhruj 'alayhin wa qalat ikhruj 'alayhin. Asalnya wa qalat ya, kemudian hamzah wasal sukun, maka ketemu tak sukun, tak tanis sakin dengan hamzah wasal yang juga sukun, maka enggak bisa kebaca. Afwan, kha maksud saya, ketemu dengan kha yang sukun, karena hamzah wasal kan asalnya dia bukan bagian dari kalimat, dia didatangkan hanya untuk apa? Agar bisa kha-nya dibaca. Cuman ketika hamzah wasal dalam keadaan bersambung dengan, dibaca bersambung dengan kalimat sebelumnya, maka dia digugurkan sehingga ketemulah ta yang sukun dengan kha yang sukun, maka enggak bisa kebaca karena bertemu dua sukun, maka diharokati kasrah wa qala tikhruj alaihin. Dan hukum asal ta tanis sakinah ketika bertemu dengan dua sukun, maka ketika ketemu dengan sukun yang lain, maka dia diharokati kasrah. Contoh yang lain, idh qalat imra'atu Imran, idh qalat imra'atu Imran, asalnya idh qalat, ya, idh qalat, yani ta tanis sakinah ketemu dengan mim sukun, sehingga di kasrah untuk menghindarkan bertemunya dua sukun yang membuatnya tidak bisa dibaca. Qalata ataina ta'i'in, qalata ataina ta'i'in, asalnya qalat, ya, asalnya qalat, cuman karena ketemu dengan alif, alif ta'nis, karena di sini menunjukkan humanya, huma di sini adalah mu'annas, yani as-sama'u wal-ard, langit dan bumi, mu'annas, ya, qalata ataina, ta asalnya qalat, cuman bersambung dengan alif, yang mana alif juga sukun, maka ketemu ta sukun dengan alif, jadilah qalata, maka diharokati ta menjadi fathah. Kita katakan tadi asalnya ta tanis ketika bertemu dengan sukun, asalnya diharokati kasrah, cuman di sini diharokati fathah untuk menyesuaikan dengan alif. Taip sebentar. Baik. Afwan. Nah, ini tatanis sakinah, kata beliau, walaupun di sebagian keadaan dia berharokat, namun berharokatnya karena arif, yakni ada hal yang mengharuskan dia berharokat, yakni iltiqa sakinain, maka itu tidak mengecualikan dia dari penamaan tatanis sakinah. Nah, ini selesai beliau rahimahullahu taala menjelaskan mengenai tanda tanda fi'il seluruhnya. Nah, kemudian disebutkan di sini ta'tanis as-sakinah. Nah, disebutkan di sini as-sakinah untuk mengecualikan ta'tanis al-mutaharrikah. Ta'tanis al-mutaharrikah. Adapun ta'tanis al-mutaharrikah, dia bukan tanda isim, ya, dia afwan, dia bukan tanda fi'il. Justru sebaliknya dia merupakan tanda isim. Ta'tanis mutaharrikah ini yang kita kenal dengan istilah ta al marbutoh pada kalimat muslimatun, ya, khadijatu masalan, ya, ini ta'anis al mutaharrikah atau yang kita kenal dengan istilah ta al marbutoh, itu tanda isim justru. Adapun yang menjadi tanda fiil adalah ta'anis as-sakinah. Baik, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, nah, ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على ثلاثة أقسام. Dari penjelasan yang terdahulu atau yang sudah disebutkan sebelumnya, nampak bagi kamu bahwa tanda fi'il yang disebutkan oleh mu'allif bisa digolongkan menjadi tiga bahagian besar. Yang pertama, qismun yakhtassu bidukhuli alal madhi. Qism, tanda-tanda yang khusus masuk pada fi'il madhi. Wahuwa ta'ut ta'anis as-sakinah. Wahuwa ta'ut ta'anis as-sakinah. Kedua, wa qismun yakhtassu bidukhuli alal mudhari. Qism yang khusus masuk pada fi'il mudhari. Wahuwa as-sinu wa sawfa. Wa qismun yashtariqu bainahuma wahuwa qad. Wahuwa qad. Taib. Jadi di sini beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa alamatul fi'il yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, ya, terbagi menjadi tiga. Ada yang yakhtassu atau takhtassu bil madhi, kemudian takhtassu bil mudhari, dan yang ketiga mushtarakun bainahuma. Nah, adapun yang madi khusus adalah ta'tanis as-sakinah. Ya. Adapun mudore boleh sebutkan sin dan saufa. Sin dan saufa. Kemudian yang ketiga apa? Yang khusus masuk pada masuk pada keduanya yaitu qad. 6. Kemudian penulis rahimahullah tidak menyebutkan tanda-tanda lain. Misalnya dan sebelumnya, untuk tanda yang ketiga, yang mushtarak bainahuma qad, ya, ini tidak terlalu memberikan dampak, tidak terlalu memberikan manfaat besar, ya, karena kita tidak bisa bedakan madi dengan mudore. Cuman mungkin kita bisa mengetahui itu madi atau mudore. Kalau dikatakan apakah qad betul-betul tidak berfungsi untuk bisa membedakan ini madi atau mudore, kita katakan masih bisa sebenarnya kalau kita memandang dari konteks kalimat dan maknanya. Kalau kita ketemukan qad secara konteks kalimat, dia bermakna hampir, takrib, maka kita bisa pastikan setelah qad itu adalah fi'il madhi. Kenapa? Karena qad yang bermakna takrib tidak masuk pada fi'il mudhari. Ya? Qad yang bermakna takrib tidak masuk pada fi'il mudhari. Demikian pula kalau kita dapatkan qad yang bermakna taklil atau taksir. Oh, kita bisa katakan qad, kalau kita mau terjemahkan maknakan secara konteksnya secara umum, di sini qad menunjukkan sering atau jarang. Nah, kalau seperti itu maka qad setelah qad itu pasti mudore. Kenapa? Karena qad yang bermakna taklil dan taksir tidak masuk pada fiil madhi. Jelas ya? Adapun kalau qad yang bermakna tahqiq, Nah, dia bisa masuk pada fi'il madi, dia juga bisa masuk pada fi'il mudhari sebagaimana yang telah berlalu. Taib. Jadi qad bukan tidak bermanfaat sama sekali, tapi sedikit lebih rumit untuk mengetahui fi'il yang terletak setelah qad, apakah dia madi atau mudhari, berhubung dia mustarak. Cuman kita bisa membedakannya dengan makna atau konteks kalimatnya. Taib. Kemudian penulis rahimahullah tidak menyebutkan tanda fi'il yang lain. Misalnya tanda fi'il madi yang lain misalnya apa? Tak tarik, tak tak fa'il atau tak al-mutaharrikah. Nah, tak al, atau kita simpulkan saja tak al-fa'il. Tak yang menunjukkan fa'il, masalan katabtu, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma. Nah, ini semua apa? Tak yang menunjukkan fa'il. Tak yang menunjukkan fa'il. Ini juga merupakan tanda dari fi'il madhi. Kemudian yang beliau tidak sebutkan pada tanda mudhari, dan ini selayaknya lebih layak untuk disebut sebenarnya, ya, yaitu lam. Karena ini bisa dikatakan sebagai tanda utama dari fi'il mudhari, lam. Ya, lam. Ya, di mana lam? Kalau kita maknakan bebas bermana belum, kan begitu? Belum. Mentaklid makna mudhari dari zaman mustaqbal ke zaman al-madi. Belum. Dan satu-satunya fi'il yang bisa kita sifati belum, itu cuma mudhari, tidak mungkin madi. Madi kan sudah terjadi, tidak mungkin dikatakan belum. Amr juga tidak mungkin dikatakan belum, soalnya dia perintah. Ya, maka satu-satunya yang bisa bermakna belum adalah al-mudhari. Nah, karena itulah di kitab-kitab mutawalat, kadang seperti di Qatar Nada misalnya, yang disebutkan tanda mudhari cuma lam. Ya, karena ini tanda yang lebih jelas. Taib. Sudah ya. Ini tanda madi dengan mudhari. Kemudian penulis rahimahullah tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Kita lihat di sini kata penulis rahimahullah. Wa qad taraka alamatal fi'il alamatal fi'il amri. Dan penulis rahimahullah Ibnu al-Ajram tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Tidak menyebutkan tanda fi'il amr. Nah, pertanyaannya apakah beliau sengaja tidak menyebutkan? Ya. Apakah beliau sengaja tidak menyebutkan tanda fi'il amr, sengaja meninggalkannya atau bagaimana? Yang nampak wallahu a'lam bishawab, beliau sengaja tidak menyebutkannya. Fon, sebentar. Nah, yang nampak beliau sengaja tidak menyebutkan mudhari, apa tanda fi'il amr. Ini nampak wallahu a'lam. Dikarenakan mazhabnya Kufiin, mazhab yang beliau pegang secara umum, ya, mazhab yang beliau ikuti Ibn al-Ajram, mereka memandang bahwa fi'il amr itu adalah hanya bagian dari fi'il mudhari. Hanya bagian dari fi'il mudhari. Nah, di mana fi'il amr dibentuk dari mudhari. Fi'il amr dibentuk dari apa? Dibentuk dari fi'il mudhari. Nah, karena itulah tidak disinggung mengenai tanda-tanda fi'il amr secara tersendiri, dikarenakan mereka menganggap bahwa amr itu adalah mudhari, ya, mudhari, asalnya mudhari yang kemudian dihilangkan huruf mudhara'ahnya sebagaimana ma'ruf dalam sharaf bagaimana membentuk madi mudhari menjadi amr. Ya, jadi mereka mengkategorikan amr itu ke dalam mudhari, karena itulah tidak disebutkan tandanya tersendiri. Ini yang nampak wallahu a'lam bissawab. Ya, karena itulah di sini Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah menyebutkan sendiri tanda fi'il amr. Wahia dilalatuhu ala talab ma'a qabulihi ya al-mukhatabati aw nunit taukid. Ini tanda fi'il amr yang beliau sebutkan ada dua. Alamatul fi'il amr. Yang pertama dilalatuhu ala talab, dan yang kedua qabul nun taukid, atau kita katakan nunai at-taukid, dua nun taukid, ya, nunai at-taukid au nun an-niswah. Salah satunya, ya. Jadi au bermana salah salah satunya. Apakah nun taukid salah satu dari nun taukid ataukah nun niswah? Tidak mesti dua-duanya. Nah, berbeda dengan tanda fiil, tanda isim kemarin. Tanda isim disebutkan, tanda isim ada banyak. Tanda isim itu tidak mesti semua tanda-tanda yang beliau sebutkan itu terpenuhi. Kapan salah satu tanda isim sudah ada, misalnya tanwin, ya sudah isim, walaupun yang lain tidak ada, tidak ada masalah. Kapan ada kalimat pakai al di depannya, isim, terserah. Ya, walaupun tanda yang lain tidak ada, cukup salah satunya. Demikian pula tanda fiil madi, cukup salah satunya ada, imma ta fa'il atau ta tani sakinah. Fiil mudhari juga cukup salah satunya, imma lam atau sin saja atau saufa saja. Salah satunya sudah cukup. Adapun untuk tanda fiil amr, itu bukan fiil amr kecuali terpenuhi dua-duanya. Jadi tidak cukup salah satunya saja. Tidak cukup salah satunya. Jadi tanda fiil amr itu murakkab min alamatain. Ya, tanda fiil amr itu adalah gabungan dari dua tanda ini. Tidak bisa salah satunya. Tidak bisa salah satunya. 6. Tidak bisa salah satunya. Kalau misalnya ada fiil hanya menunjukkan tolab, ya, dia menunjukkan perintah, betul. Tapi tidak bisa menerima nun taukid atau nun niswah, itu bukan fi'il amr. Itu bukan fi'il amr. Kenapa? Karena cuma menunjukkan tolab, tapi tidak bisa menerima ini. Contohnya misalnya, apa? Amin. Amin, yang bermakna istajib. Istajib fi'il amr, perintah. Ya, kita bahasakan amr mimbab lugo ya. Wa illa amin kan doa. Tapi doa secara umum masuk dalam definisi amr dalam bahasa. Ya, ini tolab, permintaan. Maka amin adalah, fi'il amarnya adalah istajib. Amin adalah isim fi'il amar. Nah, amin ini ada menunjukkan alat tolab, tapi tidak bisa menerima nun taukid dan niswa. Maka amin tidak bisa dikatakan fi'il amar. Dikatakan dia isim fi'il amr. Isim fi'il amr. 6. Demikian pula sebaliknya, kalau ada fi'il bisa menerima nun taukid atau nun niswa, tapi tidak menunjukkan tolab, maka dia juga bukan fi'il amr. Misalnya fi'il mudhari' normal kan bisa menerima nun taukid. Misalnya masalan 6. Yaktubanna 6 atau yaktubna. Di sini fi'il mudhari' menerima nun taukid atau nun niswah, namun tidak menunjukkan tolab, maka ini juga bukan fi'il amr. Jadi fi'il amr harus dua-duanya. Tanda fi'il amr adalah gabungan dari kedua tanda ini. Gabungan dari kedua tanda ini. Kemudian sebagian ulama menambahkan keterangan pada kalimat dilalatuhu ala talab mubasyarah, menunjukkan permintaan secara langsung. Maksud secara langsung di sini yakni dia menunjukkan talab biwadhihi, dari asal peletakannya sudah menunjukkan talab. Iya, atau mau dibacakan diganti dengan kalimat biwadhihi, yakni asal peletakannya dia sudah menunjukkan talab. Ini untuk mengecualikan fi'il mudhari' yang bersambung dengan lamul amr. Contohnya liyakhruj Muhammadun minal bait masalan. Liyakhruj, hendaknya Muhammad keluar dari rumah. Maka kalimat liyakhruj ini yadullu ala talab, menunjukkan perintah. Dan dia juga bisa menerima nun taukid. Bisa kita katakan liyakhrujanna Muhammadun minal masjid. Liyakhrujanna Muhammadun minal masjid. Boleh. Tapi talabnya, talab yang ditunjukkan pada kalimat liyakhruj itu dikarenakan bukan biwadhihi, bukan asal peletakannya, dikarenakan ada lamul amr di sini. Inilah yang membuat apa? Mudhari ini bermana talab. Kalau tanpa lam, maka yakhruju tidak bermana talab. Maka kalimat liyakhruj walaupun menunjukkan talab dan bisa menerima nun taukid, tapi liyakhruj bukan fi'il amr. Kenapa? Dilalatuhu ala talab ghairu mubasyir. Ya, tidak secara langsung, ya. tidak secara langsung, melainkan pakai perantara, atau dia tidak menunjukkan tolab biwadihi, pada asal peletakannya. Karena asal peletakan kalimat ini adalah yakhruju, kemudian ditambahkan lam, jadi liyakhruju. Taib. Jelas ya, ini dua tanda fi'il apa mudore, fi'il amr, afwan. Kata beliau, waqad taraka alamatal fi'lil amr wa hiya dalalatuhu ala talabi ma'a qabulihi ya al-mukhatabati aw nun at-taukid nahwu qum waq'ud waktub wanzur fa inna hadhihi al-kalimat al-arba' dalalatun ala talabi husulil qiyam wal qu'ud wal kitab wan nadhar. Keempat fi'il ini sama-sama menunjukkan apa? Permintaan agar diwujudkan yang namanya qiyam, qu'ud, kitab, dan nadhar. Melihat. Ma'a qabuliha ya al-mukhatabah. Bisa menerima ya mukhatabah. Nahwu qumi atau uq'udi. Ayo, afwan. Nuntokit. Bukan nunisawus. Ini kebayang kemudorenya. Nuntokit atau ya al-mukhatabah. Bukan yang miswa. 6. Misalnya di sini taktu, taktubi, taktubina. Taktubina. Afwan. Iya. Kata beliau kumi waq'udi bisa. Au ma qabuliha nun at-taukid fi nahwi uktubanna wanzuranna ila ma yanfa'uk. 6. Ini bisa menerima nun taukid. 6. Allahu a'lam bissawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan tanda-tanda fi'il. Tanda-tanda fi'il. Taib. Summa qala Ibn al-Jarram rahimahullahu ta'ala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kata Ibn al-Jarram rahimahullahu ta'ala, sementara harf, dan harf ini merupakan kalimah jenis yang ketiga setelah setelah isim dan fi'il, al-harf adalah kalimah yang tidak cocok kemasukan apa? Tidak cocok kemasukan tanda isim dan tidak pula cocok kemasukan tanda fi'il. Tanda fi'il. Taib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa aqul, kata Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala, yatamayyazu al-harfu an akhawayhi al-ismi wal fi'li bi annahu la yasihhu dukhulu alamatin min alamatil asma'il mutaqaddimah wala ghairiha alayhi. Nah ini. Kata Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala, huruf yatamayyaz bisa dibedakan atau dia berbeda dari kedua saudaranya isim dan fi'il dengan tanda apa? Tidak syahnya, tidak mungkinnya masuk kepada huruf itu satu pun tanda dari tanda-tanda asma al-mutaqaddimah, tanda-tanda isim yang telah berlalu, wala ghairha, dan tidak pula tanda lain, yakni tanda isim lain yang tidak disebutkan di buku ini. Ya. Jelas ya? Lihat, perhatikan apa namanya? Kalamnya Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala. Ya, jadi beliau mengatakan tidak bisa kemasukan tanda-tanda isim yang telah berlalu tersebut di buku ini dan tidak pula tanda lain yang tidak tersebut dalam buku ini. Tidak bisa masuk. Enggak ada tanda isim yang bisa masuk. Kama la yasihhu dukhulu alamati min alamatil af'alil lati sabaqa bayanuha alaihi. Sebagaimana tidak ada satupun tanda fi'il dari fi'il-fi'il yang telah, apa, tanda-tanda fi'il yang telah berlalu, tidak ada satupun yang bisa masuk padanya. Ya, kita skip dulu, apa, kita garis bawah dulu kalimat ini, kita lanjut. Min alamatil af'al alati sabaqa bayanuha. Tidak ada satupun tanda-tanda fi'il yang telah berlalu penjelasannya yang bisa masuk ke sini. Baik, kita lanjut dulu. Wa misaluhu min wa hal wa lam. Contoh huruf adalah min, hal, dan lam. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala membawakan tiga contoh huruf. Dan sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan bahwa para ulama ketika menyebutkan contoh, itu tidak ngasal, ya, tidak asal. 6. Di mana penulis rahimahullah memberikan contoh min, hal dan bal ini lam ini masing-masing mewakili jenis huruf. Ya, karena huruf sehubungan dengan hubungannya dengan fiil dan isim itu terbagi menjadi 3. Huruf dari sudut pandang hubungannya dengan fiil, ya, dan isim terbagi 3. Yang pertama ada huruf yang hanya masuk pada isim saja. Harfun yahtassu bil asma. Ya, atau al-huruf, ya, 6, takhtassu bil asma. Ada huruf-huruf yang khusus masuk pada fiil, yaitu fiil, yaitu huruf jar, seperti contoh di sini beliau bawakan min. Kemudian yang kedua ada huruf yang hanya masuk pada fiil, dalam hal ini fiil mudhari, yaitu lam. Dan yang ketiga ada huruf yang bisa masuk pada isim dan bisa masuk pada fiil, yaitu hal, yaitu hal. Hal bisa masuk pada isim, dikatakan hal Muhammadun qa'imun, dan bisa juga masuk pada fi'il, dikatakan hal qama Muhammad, hal Muhammadun qa'im, hal qama Muhammad. Ini bisa masuk pada fi'il dan bisa masuk pada isim. 6. Kata beliau, fahadihil kalimatus salas, hurufun, 3 kata ini adalah huruf. Li'annaha la taqbalu al, tidak bisa menerima al, walat tanwin, wala yajuzu dukhulu hurufil khafdi alaiha, tidak bisa kemasukan huruf jer, tidak bisa kemasukan tanwin. Ya, fala yasihu an taqul, maka tidak boleh kita katakan al min, ditambahkan al di depannya, tidak boleh. Wala taqul minun, ditambahkan tanwin, minun, tidak boleh. Wala an taqul ila min, ya, dan tidak pula kita katakan apa? Ya, ila min. 6. Di sini tentunya ila min yang dimaksud dengan ila min, min di sini yang dimaksud di sini adalah lafaznya, bukan keberadaan dia sebagai huruf jar, ya. Ya, bukan keberadaan dia sebagai huruf jar. Karena asalnya, ya, asalnya huruf jar itu tidak bisa masuk kepada sesama huruf jar. Dikatakan misalnya apa? Ila, ya, seperti sini, ila min. Ila huruf jar, min huruf jar. Enggak bisa huruf jar itu masuk kepada huruf jar. Enggak bisa. Karena huruf jar tanda isim, maka dia hanya setelah dia harus isim. Setelah huruf jar harus isim. Maka tidak bisa dikatakan misalnya ila min, ya. Nah, maka yang dimaksud dengan min di sini adalah yakni lafaznya, bukan keberadaan dia sebagai huruf jar. Ini ditambih oleh di Hamish di bawah bagi yang pegang kitab yang sama dengan saya. 6. Wa kadzalika baqiyatul hurufi, demikian pula huruf-huruf yang lain tidak ada yang bisa masuk pada min, hal dan lam. Wa aidan la yasihu an tadkhula alaiha sin, sebagaimana tidak syah sehuruf-huruf ini kemasukan sin. Wala saufa wala ta'ut ta'nitsis sakinah wala qad wala ghairuha mimma huwa alamatun ala annal kalimata fi'lun, dan tidak tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa kata itu adalah fi'il. Tidak ada tanda-tanda fi'il yang bisa masuk padanya. Baik, jadi tanda al-harf singkatnya alamatul harf adalah adamul alamah. Ya, alamatul harf adalah adamul alamah. Tanda-tanda huruf adalah tidak adanya tanda. Maksudnya tidak adanya tanda isim dan tidak adanya tanda fi'il. Tidak bisa menerima tanda isim dan tidak bisa menerima tanda fi'il. Baik. Kemudian di sini pada ucapan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala, beliau sudah secara tidak langsung mengkanter ucapan yang mengkritisi ucapan Ibnu Ajurram di matan. 6. Kalau di matan beliau mengatakan huruf adalah kalimah yang tidak bisa dimasuki tanda isim dan tanda fi'il. Zahirnya tanda isim dan tanda fi'il, yakni tanda isim dan tanda fi'il yang sudah berlalu disebutkan. Tanda isim dan tanda fi'il yang telah berlalu disebutkan di matan. Zahir matannya kan seperti itu. Huruf adalah semua kalimah yang tidak bisa kemasukan tanda isim dan tanda fi'il yang baru saja disebutkan. Nah, Sebagian ada yang memberikan kritikan pada apa kalimat Ibnu Al-Jarram ini dengan mengatakan bahwa kalau sekedar tidak bisa kemasukan tanda isim, sekedar tidak bisa kemasukan tanda fi'il yang telah berlalu, di mana tanda fi'il beliau sebutkan qad, tata nisakina, sin, saufa, cuma empat beliau sebutkan. Kalau sekedar tidak bisa kemasukan empat ini, maka fi'il amr juga tidak bisa kemasukan ini. Fi'il amr tidak bisa kemasukan qad. Fi'il amr tidak bisa kemasukan sin, saufa, dan fi'il amr tidak bisa kemasukan tata nisakina. Maka ucapan Ibnu Al-Jarram rahimahullahu ta'ala di sini, kalau kita maknakan wala dalilul fi'li, ya bahwa huruf itu tidak bisa kemasukan tanda isim dan tidak pula tanda fi'il, yakni tanda fi'il yang beliau sebutkan dalam buku ini, maka kritikannya kena. Karena beliau hanya menyebutkan tanda fi'il 4. Seakan-akan kalau ada kalimat tidak bisa kemasukan tanda fi'il ini, berarti dia adalah apa? Harf. Padahal kalau kita merujuk pada 4 tanda fi'il ini saja, maka fi'il amr juga enggak bisa kemasukan itu. Karena itulah Syekh Muhammad Muhyiddin sebutkan di bawah ya, bahwasanya di akhir kalimat ya, wala qad wala ghairiha. Ya, huruf tidak bisa kemasukan tanda isim, tidak bisa kemasukan tanda fi'il seperti sin, saufa, tata nisakina, dan tidak pula qad wala ghairiha dan tanda-tanda lain walaupun tidak disebut dalam buku ini. Ya, sehingga masuk di dalamnya apa? Fi'il amr, yakni tidak bisa kemasukan tanda fi'il, fi'il amr. Dikarenakan Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah sebutkan itu di syarah. Walaupun di matan tidak tersebut, namun di syarah beliau sebutkan. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, walaupun kalau kita ingin menjawab secara langsung dari matan Ibnu Al-Jarram, sebenarnya juga sudah bisa dijawab. Bahwa alif lam pada kata al-fi'il di sini mencakup semua jenis fi'il, fi'il madi, mudore, dan amr. Walaupun penulis hanya menyebutkan tanda madi dan mudore, ya, namun alif lam pada fi'il ini mencakup apa listigrakil jinsi, semua jenis fi'il, yakni madi, mudore, dan amr. Ya, walaupun demikian, itu tetap madkhul, tetap dikritisi berhubung Ibnu Al-Jarram hanya menyebutkan, menyinggung dua jenis fi'il memang saja, yaitu fi'il madi dan fi'il mudhari saja. Taib Allahu ta'ala a'lam bisawab. 6. Sekiranya ini dulu selesai pembahasan berkenaan dengan tanda fi'il dan tanda harf. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Selanjutnya berkenaan dengan babul i'rab. Bab al-i'rab. طيب نكتب بهذا القدر والعلم عند الله نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.